Hai guys, buat kalian nih yang lagi cari kesibukan lain, aku baru aja direkomendasiin sama temanku sebuah aplikasi yang bisa membantu aku untuk mendapatkan income tambahan guys. Nah, nama aplikasinya itu adalah Binomo. Binomo sendiri itu merupakan aplikasi investasi ya guys. Nah, caranya itu kita harus pelajari terlebih dahulu serta menganalisa arah grafiknya, melihat apakah arah grafiknya nanti akan naik atau turun. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung menuju aplikasinya aja ya guys. Oke guys, sekarang kita udah di aplikasinya dan bisa kalian lihat sendiri di sini grafiknya naik turun ya guys. Dan juga di sini aku udah pakai akun real aku, saldonya bisa dilihat sendiri. Dan di sini aku akan invest $10 guys, atau 140.000. Dan setelah aku mengamati arah grafiknya, maka di sini aku akan pilih naik guys. Oke, udah. Sekarang tinggal kita tunggu. Mungkin videonya aku akan percepat aja ya, karena lumayan lama nunggunya. Yes, berhasil guys. Di sini aku berhasil mendapatkan income tambahan dan bisa kalian lihat sendiri saldo aku udah bertambah ya. Nah, jadi gimana guys? Investasi di Binomo bisa banget nih untuk mengisi waktu luang aku. Dan di sini aku juga bisa mendapatkan income tambahan. Kalian bisa mulai investasi di Binomo hanya dengan modal 14.000 aja guys. Kalian sudah bisa mendapatkan income tambahan. Nah, buat kalian nih yang mau investasi di Binomo harus berusia 18 tahun ke atas ya. Dan ingat, yang namanya investasi pasti ada resikonya. Jadi modal kalian di sini itu bisa beresiko. Khusus buat kalian, aku ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Jadi tunggu apa lagi guys, langsung aja download aplikasi Binomo, linknya udah aku taruh di deskripsi video ya. Bye.